1998 وعن الثوبان رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم يخرج صبر مسلمه إذا عاد أخاه المسلم apabila menengok untuk saudaranya yang muslim itu yang sedang sakit. Berarti di sini ada dua syarat. Pertama, yang menjenguk muslim. Yang kedua, yang menjenguk juga muslim. Apabila dua syarat ini tidak terpenuhi, maka jawabnya juga tidak terpenuhi. Apa jawabnya? Lam yazal fi ghurfatil jannah. Dia sedang berada di taman surga. Si muslim yang menjenguk saudaranya sesama muslim yang sedang sakit, itu dia sedang berada di kurfahnya surga. Kurfah bagian dalam dari kebun yang mudah memetik buahnya dalam tamannya, bukan di emperannya, bukan di sekelilingnya, tapi di dalam kurfah, tempat di mana dia berdiri atau duduk, dan dengan mudahnya dia memetik buah-buahan yang ada di taman surga. Nah, itulah orang yang sedang menjenguk orang sakit. Hatta yarji, sampai kapan? Sampai dia pulang. Sampai dia pulang. Berarti kalau dia di situ setengah jam, nah dia berada di taman surga selama setengah jam. Kalau 20 menit, dia berada di taman surga selama 20 menit. Ini tidak berfaedah bahwa kita disuruh berlama-lama. Kan di taman surga, sayang kita sekarang. Omong, bekerja, ya, sampai ngantuk, sampai ingin istirahat. Itu tidak seperti itu. Sebagaimana sudah kita bahas di hadis ini, bahwa menjenguk orang sakit tidak perlu berlama-lama. Kira ada yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bahwa kurfatul jannah. Wahai Rasulullah, kurfahnya surga itu apa? Kurfah itu apa? Ini padahal yang nanya ini siapa? Pak sahabat. Sahabat orang apa? Asli Arab. Tapi kurfah tidak tahu. Ini yang dimaksud ucapan Imam Syafi'i ketika beliau disanjung oleh ulama lain bahwa Syafi'i adalah hujjatun fil lughah, hujjah dalam masalah bahasa. Jika Imam Syafi'i berbicara tentang lughah, bahasa Arab, maka itu jadikan hujjah. Nah, dalam keadaan seperti ini ditulis oleh Muhammad bin Ishaq. Dalam keadaan seperti ini, Imam Syafi'i mengatakan, seolah membantah sanjungan ini dengan mengatakan, tidak ada yang menguasai bahasa Arab dengan syukur. Tidak ada. Kecuali Rasulullah SAW. Selain Rasulullah SAW, tidak ada yang menguasai bahasa Arab dengan sempurna. Orang yang menguasai bahasa Indonesia dengan sempurna, ada? Banyak. Yang menguasai bahasa Inggris dengan sempurna, ada? Banyak. Tapi menguasai bahasa Arab dengan sempurna, tidak ada. Kecuali Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau diajari langsung oleh Allah lewat Jibril alaihi salatu wassalam. Tidak ada guru beliau kecuali Allah lewat Jibril. Ya. Nah, seperti ini, hanya salah satunya. Kurfah ini bahasa. Gak mungkin Nabi gaya-gayaan kayak kita ya, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Jepang. Enggak, ucapan yang keluar dari mulut Nabi semua bahasa. Ya. Amatin bahasa, bukan bahasa Farsi, bukan bahasa Romawi, bahasa. Tapi sahabat gak tahu. Ya. Dan seperti ini, baik. Seperti hadis yang sangat terkenal, wahai kalian di akhir zaman nanti banyak, tetapi seperti buih di lautan diserang dari bangsa-bangsa antara alikumul umam, umat-umat non muslim saling menyerang kalian. Kenapa ya Rasulullah? Amin billatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah jumlah kita waktu itu sangat sedikit ya Rasul? Nabi menjawab, tidak. Bal antum yawma idzin katsir. Justru jumlah kalian hari itu banyak sekali. Tapi buka untuk buka Israel, kalian seperti buih di lautan dan kalian sudah terkena penyakit wahan. Nah, para sahabat tidak tahu wahan itu apa. Mahuwal wahnu ya Rasulullah, wahan itu apa ya Rasul? Nah, dijawab oleh Nabi. Apa? Hukum dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia takut mati. Cinta dunia gak mau mati, gak siap mati. Tidak merindukan surga, ridho Allah, janji Allah. Yang dirindukan gaji besar, pangkat, jabatan. Para sahabat tidak tahu apa itu wahan. Nah, hal seperti itu banyak. Ini maksud ucapan Al-Imam Syafi'i, bahwa tidak ada yang menguasai bahasa Arab dengan sempurna kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi menjawab, janaha. Yang dimaksud kurfah itu janahnya, jananya surga. Apa yang dimaksud? Tempat di mana di situ seseorang bisa memetik buah-buah surga dengan mudah. Jadi betul-betul di dalam. Inilah perumpamaan orang yang tentu akan berujung dengan pahala bagi orang yang menjenguk orang sakit. Ya, ada lagi, ada dua syarat. Tambah satu syarat lagi, sakit ya. Jadi yang menjenguk muslim, yang dijenguk muslim, kemudian ketika datang itu dalam keadaan sakit. Ketika kita mendatangi saudara kita sama muslim dalam keadaan tidak sakit, nah tentu jawab ini tidak ya, dalam keadaan sakit. Walaupun tentu ada keutamaan. Ketika kita mengunjungi berziarah kepada saudara kita sesama muslim, tentu ada pahala. Apalagi ketika kita datangi dan didorong oleh rasa cinta kepada Allah. Bagaimana hadis yang pernah kita baca dulu, ada seseorang yang mengunjungi saudaranya di tempat jauh, di tengah perjalanan ditanya, dicegat oleh seorang malaikat yang menampakkan diri dalam bentuk manusia. Ya, tidak kemana engkau, aku hendak mengunjungi si fulan. Apakah engkau punya kepentingan terhadap si fulan sehingga engkau datangi? Ingin pinjam uang atau cari kerjaan atau apa? Dijawab, saya tidak punya kepentingan apa-apa. Saya datangi dia karena saya cinta kepada dia, karena Allah, karena dia orang soleh, karena dia orang yang berilmu, dia mengajarkan kebaikan, mengajarkan sunnah. Ya, lalu malaikat menyatakan bahwa Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai dia karena Allah. Fikul hadis, hadis ini sahih ya Allah muslim. Al-ajru al-maghfuru la yakunu illa lil muslim fi 'iyadati lil muslim. Artinya pahala yang disebut di atas yaitu berada di taman surga itu tidak akan didapat, tidak akan terjadi kecuali yang menjenguk seorang muslim, yang dijenguk muslim. Maka menjenguk orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, gak dapat pahalanya. Gak dapat keutamaannya. Bolehkah? Bolehkah? Nah, nanti akan dijawab di hadis berikutnya ya. Boleh, tidak terlarang. Apalagi ada maksud. Ada maksud dakwah sebagaimana yang akan kita lihat nanti di hadis nomor 900 ya, dilakukan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang yang sedang sakit padahal dia orang Yahudi. Nanti akan bawakan yang kedua, al-haqqu ala iyadatil marid, anjuran untuk menjenguk orang sakit. Kadang kita malas, kadang kita tidak bersemangat. Barangkali dengan hadis ini kita lebih semangat untuk menjenguk orang sakit. Dan tentu beda dengan kita undang apa-apa, ya kan? Ada senang, ada tertawa, ada ini, ada itu. Menjenguk orang sakit tentu suasananya tidak seperti undangan. Yang terakhir, iyadatul maridi min at-ta'at allati tuqarribu min al-jannah wa tuba'idu min an-nar. Menjenguk orang sakit ini merupakan ketaatan. Sebagaimana salat merupakan ketaatan, puasa, zakat, haji merupakan ketaatan, begitu juga menjenguk orang sakit. Allati tuqarribu min al-jannah, yang dengan ini bisa mendekatkan diri kita kepada surga. Wa tuba'idu min an-nar, dan bisa menjauhkan diri kita dari neraka. Hanya menjenguk orang sakit. Maka tidak boleh kita meremehkan kebaikan. Walaupun kecil di mata kita, sepele di mata kita, kita tidak boleh meremehkan. Ya. Kita lanjutkan 899. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min muslimin ya'udu musliman hudwatan. Seorang muslim yang menjenguk saudaranya, sesama muslim yang sedang sakit di pagi hari, illa salla alaihi sab'una alfa malakin, maka dia didoakan, disolawati, didoakan maksudnya. Solawat jamak dari solat. Solat artinya doa. Solat secara lugawi artinya doa. Berapa? 70 ribu. 70 ribu malaikat mendoakan orang muslim yang menjenguk saudaranya, sesama muslim yang sedang sakit di pagi hari. Terus didoakan sampai kata, sampai kapan? Hatta yumsiya, sampai sore. Kita jenguk saudara kita dalam 7 pagi, maka dari jam 7 pagi kita didoakan oleh malaikat, oleh 70 ribu malaikat, terus sampai sore. Ya. Kalau kita menjenguk jam 9, ya jam 9 sampai sore. Kita menjenguk jam 10, nah jam 10 sampai sore. Kita didoakan oleh 70 ribu malaikat. Wa in 'adahu 'ashiyatan illa salla 'alayhi 70 alfa malakin hatta yusbi. Kalau dia menjenguk saudaranya sesama muslim itu sore, maka dia didoakan oleh 70 ribu malaikat sampai pagi. Kita menjenguk sore jam 5 misalnya, dari jam 5 itu kita didoakan. Kita menjenguk jam 7, dari jam 7 itu kita didoakan oleh 70 ribu kita mendapatkan doa dari seorang alim, dari seorang ulama, kita berharap. Ini bukan ulama lagi, mereka bukan satu, 70 ribu. Ya. Ini mudah-mudahan menambah kita semangat untuk menjenguk saudara kita yang sakit. Wa kana lahu qarifun bil jannah, dan dia mendapatkan qarif di dalam surga. Qarif jadi sudah kita bahas buah-buahan yang bisa dipetik dari jarak yang. Hadis ini hasan menurut Al-Imam Al-Tirmidzi, sedangkan menurut Salim hadis ini sahih. Mulai dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Tirmidzi, juga dikeluarkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan lain. Fikul hadis. Qasama Allah subhanahu wa ta'ala a'mal al-malaika. Allah membagi-bagi tugas malaikat. Waminhum wakalun bil sahab, waminhum wakalun bil mata, waminhum wakalun bil istighfar ahli iman. Ada malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk menggerakkan awan. Jadi jangan dikira bahwa awan itu bergerak dari satu tempat ke tempat lain itu hanya karena angin atau suka-suka si awan. Allah memberitahukan lewat lisan Nabi bahwa ada malaikat yang bertugas untuk menggerakkan awan. Allah perintahkan kepada malaikat, bawa awan ini ke tempat ini agar tempat ini terkena hujan. Ya. Tidak ada yang liar dari Allah. Semuanya diatur oleh Allah. Wa minhum wakalun bil matar. Ada malaikat yang ditugasi untuk membawa titik hujan. Satu titik hujan turun bersama satu malaikat. Titik-titik hujan yang ada di langit, dan titik yang ini jatuhnya di mana, titik yang ini jatuhnya di mana, Allah telah rencanakan. Dan Allah perintahkan kepada malaikat untuk membawa satu titik itu ke tempat tertentu di atas bumi. Ya, betapa rapi dan teraturnya kerajaan Allah. Tidak ada kerajaan yang lebih hebat dari kerajaan Allah. Wa minhum waqalan bil istighfar li ahli iman. Ada malaikat yang ditugasi untuk memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Tadi contoh, mendoakan ampun, mendoakan orang yang dermawan. Allahumma a'ti munfiqan falaqan. Itu pagi hari. Setiap kali matahari terbit, di setiap hari ada malaikat berdoa seperti ini. Ya Allah, berikanlah ganti pada orang-orang yang gemar berinfak, dan berikanlah kebinasaan, kebangkrutan kepada orang-orang yang baki, yang mumsik. Wa minhum man ittasa bi du'ai liman 'ada maridan. Lebih khusus lagi, di antara mereka ada yang ditugasi mendoakan seorang muslim yang menjenguk saudaranya yang sakit. Kemudian عظم حرمة المسلم عند الله واهتمام المسلمين ببعضهم. Besarnya kehormatan seorang muslim di sisi Allah. Seorang muslim mempunyai kehormatan, mempunyai kemuliaan di sisi Allah. Maka siapa yang merampas kehormatan itu, Allah murka. Apalagi seorang muslim yang berjamaah sholat subuh. Kita lewat hadisnya dulu, kita baca. Seorang muslim yang berjamaah sholat subuh, maka dia berada di jaminan Allah. Maka siapa yang menyakiti dia, apalagi membunuh dia, maka Allah akan kejar dia. Allah marah, Allah jamin. Kenapa disakiti? Dalam Islam, orang yang menjamin itu sangat dihargai. Misalnya ada orang kafir di negeri kita ini, negerinya kaum muslim. Lalu ada seorang muslim, saya misalnya, si fulan yang kafir ini berada di bawah tanggungan saya. Nah, maka orang-orang haram, kaum muslimin semuanya haram menyakiti dia, apalagi membunuh dia, karena saya tanggung. Karena saya bukan siapa-siapa, saya seorang muslim. Itu masih ingat dalam kisah perang Uhud dan juga perang Badar. Itu dalam peperangan, berada dalam jaminan, itu harus dilindungi, apalagi bukan dalam peperangan. Nah, ini bukan manusia lagi, Allah Rabbul Alamin. Orang yang berjamaah, seorang muslim yang berjamaah salat subuh, maka dia berada di bawah jaminan Allah. Maka siapa yang menyakiti dia, apalagi membunuh dia, Allah akan kejar dan pasti kena, dan Allah akan berdamkan ke jahat. Kita diperingatkan bagi kita untuk hati-hati terhadap seorang muslim yang taat. Ya, kenapa? Karena dia berada di bawah jaminan Allah. Lebih khusus dia salat subuh berjamaah. Wahtimamul muslimin abibadihim, dan kaum muslimin satu sama lain saling peduli. Ini sifat orang muslim, berbeda dengan orang kafir. Nanti bisa lihat di negeri-negeri kufar, di negeri seperti Jepang misalnya, jangankan orang lain, saudara, ya, hubungan saudara itu tidak seperti di negeri kita kaum muslimin. Ya, kurang apa, kurang saling memperhatikan. Nah, kaum muslimin jangan seperti ini. Ya, satu sama lain saling memperhatikan, apalagi sesama muslim ada hubungan baik. Junurul Mahi minal malaikati wa ghairihim la yuklamu adaduhum illallah. Tentara-tentara Allah yang berupa malaikat dan lain-lain, Allah mempunyai tentara, junud dari kalangan malaikat atau yang di luar malaikat, termasuk hewan, ya. Itu tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah. Berapa miliar, berapa triliun, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yang jelas banyak sekali, jauh lebih banyak dari manusia. Ya, sebelum manusia ada, kita tidak bisa bayangkan betapa banyaknya jumlah malaikat. Itu sebelum Adam diciptakan. Dari mana kita tahu? Dari sebuah besi yang ada di bawah arsh, yang bernama Baitul Ma'mur. Ini Adam belum ada, manusia belum ada. Baitul Ma'mur ini sudah ada. Bersamaan dengan diciptakannya langit dan bumi. Ada apa di Baitul Ma'mur ini? Setiap hari masuk berapa? 70 ribu malaikat setiap hari. Untuk apa? Untuk sholat dua rakaat. Setelah itu keluar lagi. Dan yang sudah sholat dua rakaat di Baitul Ma'mur ini tidak akan pernah masuk lagi selama-lamanya. Di seumur hidup malaikat cuma sekali. Padahal setiap hari berganti 70 ribu malaikat setiap hari dari mulai adanya langit dan bumi. Berapa juta tahun sampai Adam diciptakan? Wah, berapa miliar itu malaikat? Ya, ditambah setelah Adam diciptakan sampai hari ini setiap hari. Ini sedikit bisa kita ada gambaran bagi kita betapa banyaknya jumlah malaikat, jauh lebih banyak dari jumlah manusia. Ya, maka mengatakan malaikat jumlahnya 10 ini tidak berdasarkan dalil sains. Ya, membatasi dengan 10. Ittisalu 'alamil ghaibi bi'alamis syahadah. Alam ghaib itu ada hubungannya dengan alam syahadah, alam yang tidak ghaib. Seperti kita ini tidak ghaib, bisa melihat, bisa memegang, bisa meraba. Apa yang ghaib bagi kita? Alam jin, alam malaikat, ghaib. Apakah ada hubungannya? Jelas ada. Ya. Seperti apa yang ada di hadis tadi. Walaupun tidak melihat, kita tidak melihat, tapi kita yakin malaikat mendoakan kita. Ya. Maka keliru mengatakan bahwa alam jin dengan alam manusia beda. Yang benar sama. Alam manusia dengan alam jin sama. Sama-sama di muka bumi. Sama-sama di masjid ini, sama-sama di rumah ini. Ya. Kita tidak tahu ada berapa jin di majelis ini. Jadi satu alam mengatakan bahwa kita dengan jin beda alam. Nah, hanya mereka gaib bagi kita, kita tidak gaib bagi dia. Jin bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat jin. Itu saja. Ya, mereka ikut sholat bersama kita, mereka duduk di majelis ilmu, mereka ada yang bermaksiat sebagaimana manusia, sama dengan kita. Mereka makan, minum, nikah, ya. Hanya bedanya mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Satu alam. Al-malaikatu tad'u lahu fil waqti alladhi takunu fihi ziyaratu wa adawha. Ini yang sudah kita bahas tadi. Jadi malaikat mendoakan orang yang menjenguk orang sakit itu dari waktu di mana dia menjenguk. Ya. Yang terakhir, iyadatul maridi ghairu makhsusatin bi waqti. Menjenguk orang sakit tidak ada kekhususan waktu. Kalau Jumat misalnya, atau harus pagi hari, atau harus malam hari, tidak ada. Kapan saja, kapan saja boleh, kapan saja berpahala. Ya. Apa yang tidak dibatasi waktunya oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh kita membatasi waktu. Seperti ziarah kubur, Allah dan Rasulnya tidak membatasi kapan, maka terserah ziarah kubur. Maka orang yang membatasi malam Jumat atau hari Jumat tentu keliru. Qalitawa faqad syara'a. Barang siapa yang menentukan apa yang tidak ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, maka berarti dia telah membikin-bikin syariatnya. Ya. Satu Syawal setelah salat Id, maka kaum muslimin berbondong-bondong ke kuburan. Maka dia harus membawa dalil. Sementara tidak ada dalil khusus pengkhususan ziarah kubur. Jadi juga pengkhususan menjenguk orang sakit. Tidak. Kapan saja boleh. Pengkhususan mengubur jenazah? Tidak. Apakah? Meninggal jam 8 pagi, jam 12 dimakamkan, bagus. Jam 11 dimakamkan, lebih bagus. Jam 10 dimakamkan, lebih bagus lagi. Ya, semakin cepat, semakin bagus. Ya, kita lanjutkan 900 atau hadis terakhir dari bab menjenguk orang sakit. bin radhiyallahu anhu qala kana gulamun yahudiyyun yakhdumu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang bocah, mungkin belum balik ya, menjelang balik, mungkin 11 tahun, 12 tahun ya, laki-laki Yahudi, bocah Yahudi yang biasa melayani Nabi, menjadi pelayan Nabi. Berarti Nabi akrab dengan anak-anak, walaupun kafir, walaupun Yahudi. Kan beliau bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi di Madinah, bukan hanya kaum muslimin, ada kaum musyrikin, ada orang-orang Yahudi, bahkan ada orang-orang munafik berkumpul di Madinah. Berbeda dengan di Mekah, ya. Di Mekah tidak ada Yahudi, ya. Tidak ada orang munafik. Yang hanya yang ada kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Kaum musyrikin menyiksa, kaum muslimin disiksa. Kecuali Nabi, Abu Bakar, Umar, orang-orang yang kuat, bangsawan, ya. Selebihnya disiksa di awal-awal Islam. Ada seorang bocah Yahudi yang biasa melayani Nabi, datang ke rumah Nabi melayani Nabi. Mungkin Yahudi ini miskin. Pemaridho, satu ketika dia sakit. Si bocah Yahudi ini sakit. Orang tuanya tentu Yahudi, karena agama anak mengikuti agama anak mengikuti orang tua. Fa'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'ulu. Lalu Nabi menjenguk si bocah Yahudi. Ini jawaban dari pertanyaan tadi. Bolehkah menjenguk orang muslim? Boleh, dengan maksud sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi berikut ini. Faqa'ada 'inda ra'si. Lalu Nabi duduk di dekat kepalanya. Rupanya sakit keras bocah Yahudi dan akhirnya meninggal. Faqala lahu, Nabi mengatakan kepada bocah Yahudi ini, asli, asli, masuk Islamlah, masuk Islamlah. Mengatakan masuk Islam tentu kepada orang yang paham. Kalau kepada orang yang tidak paham, maka bukan mengatakan asli, tapi bacalah la ilaha illallah. Berarti si Yahudi ini paham yang dimaksud oleh Nabi, masuk Islamlah. Nah, ada orang yang tidak paham. Ya, saya mau masuk Islam, tapi caranya gimana? Berarti dia tidak paham. Ini saya Yahudi ini paham. Kenapa? Karena hampir setiap hari bersama Nabi. Tentu Nabi sudah mengajak masuk Islam, baca syahadat, begini-begini. Hanya sampai hari itu si bocah Yahudi ini belum sempat baca syahadat. Nah, barangkali ini kesempatan terakhir digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau duduk dekat kepala si bocah Yahudi ini yang sedang sakit, lalu mengatakan asli, masuk Islam. Fanadara ila abihi wa huwa 'indahu. Si bocah Yahudi ini memandang kepada, melihat ke arah ayahnya yang Yahudi pula tentunya, yang ada di situ. Mungkin bertiga, Rasulullah, si bocah Yahudi ini dan ayahnya. Ah, si bocah Yahudi ini melihat ke arah ayahnya, seolah minta izin, boleh apa tidak kalau aku masuk Islam mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab ayahnya? Ati Abul Qasim, ikuti Abu Qasim, ikuti Abu Qasim. apa maksudnya? Ya silakan masuk Islam. Ini salah satu rahasia Yahudi dibongkar dalam hadis ini. Ya. Rata-rata umumnya orang Yahudi yakin bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah hak benar. Ini salah satu contoh. Kalau si bapak Yahudi ini yakin tidak percaya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, tentu akan melarang, janganlah masuk neraka kamu kalau masuk Islam. Islam itu agama sesat, yang benar agama Yahudi, kan gitu. Si bapak ini sadar betul bahwa Islam agama yang hak. Nah, karena anaknya mau mati, ya sudah masuk Islam saja biar masuk surga. Kalau saya kan belum mau mati mungkin ya, tantangan lah. Karena Yahudi luar biasa, dengan kematian itu tidak mempersiapkan diri, ditutup oleh Allah, tidak diberikan hidayah. Nah, karena dia tahu anaknya mau mati, ya biar masuk surga, ati Abul Qasim, silakan taati Abul Qasim. Abul Qasim Nabi Muhammad SAW masuk Islam, ya, tentu dengan membaca syahadat. Dan tidak boleh masuk Islam dengan cara selain baca syahadat. Ya, apa mulai sekarang jadi orang Islam ya? Ya deh, boleh. Sudah selamat ya, Islam ya, ya Islam. Ya, tanpa baca syahadat tentu tidak sah. Satu-satunya pintu al-babul wahid untuk menjadi seorang muslim harus baca syahadat. Tidak ada cara lain. Nah, tentu dia baca syahadat. Ya, tidak disebutkan di sini, hanya fa'aslama. Si bocah Yahudi ini akhirnya masuk Islam tentu dengan membaca syahadat. Fakharaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul. Lalu Nabi keluar dan beliau bersabda, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan bocah Yahudi itu dari api neraka. Ya, kata orang yang masuk Islam, apalagi setelah itu dia mati, maka dia selamat dari api. Ini salah satu rahasia Yahudi dibongkar oleh Allah lewat lisan Nabi di hadis bahwa Yahudi dalam keadaan mencaci maki kaum muslimin, menjelek-jelekkan kaum muslimin, tapi mereka yakin bahwa ajaran Islam agama yang benar. Bahkan mereka tahu persis siapa Rasulullah SAW. Mereka tahu persis. Sebagaimana mereka tahu terhadap siapa? Anak-anaknya sendiri. Ya, rawahul Bukhari. Dan di sini sahih, ya Imam Bukhari. Fikul hadith. جواز استخدام المشرك في أعمال الخدمة ولا يجوز الاستعانة بهم في الحج. Bolehnya mempekerjakan seorang musyrik, Yahudi kan musyrik, orang musyrik, menjadi pekerja kita, bolehkah? Boleh. Sebagaimana boleh kita bekerja di perusahaan orang kafir, majikan kita orang kafir, hukum asal boleh, tapi para ulama mengatakan itu aib. Itu aib. Majikan kita kafir, bos kita kafir, ini boleh, asal tidak mengganggu agama kita, ya. Agama kita tidak terganggu. Tetapi para imam mengatakan aib. Kalau kita punya majikan, kita punya bos, kita punya perusahaan yang memilikinya orang kafir. Tapi sekali lagi itu boleh. Wala yajuzul isti'anatu bihim fil harbi. Adapun dalam peperangan tidak boleh. Dalam peperangan tidak boleh. Misalnya kita sedang berperang dengan orang Kristen, misalnya kita mau berganjakan seorang Kristen, tidak boleh. Ya, kita berdoa sallallahu alaihi wa sallam wa amin wa da'wana alhamdulillah. Kita dapatkan bahwa yang berikutnya jawabun iya di ahli kita tidak cara asyabu yukribu alihi isma yutaja imanu wa illa wala wala fa'ala bolehnya mencengok ahli kita apabila ada niat untuk mengajak kepada Islam dan diharapkan keimanannya. Itu kita bisa lihat orang yang bisa diharapkan masuk Islam atau tidak. Maka jika tidak ada harapan, kata beliau, tidak perlu, tidak ada kemuliaan sedikit. Cukup orang Yahudi, ahli kita, dan umumnya orang Yahudi. Bahkan kita disunahkan memuji Allah, kita disunahkan senang ketika mendengar matinya seorang kafir. Tidak boleh ada istighfar dari Nabi Muhammad ibadhi rojiun. Karena kalimat ibadhi wa inna ibadhi rojiun hanya diucapkan ketika kita kaum muslimin tertimpa musibah. Meninggalnya seorang muslim, musibah bukan? Jelas musibah, besar. Meninggalnya seorang kafir musibah bukan? Bukan. Maka tidak ada riwayat Nabi mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ketika meninggalnya Abu Thalib, ketika meninggalnya orang-orang kafir. Karena bukan musibah. Maka Nabi mengatakan mustari wa mustara, istirahat dan mengistirahatkan dengan nada senang ketika melihat orang kafir mati. Husnul ahdi ma'a ahli zimmati awil ummah, bersikap baik terhadap ahlu zimmah. Ahlu zimmah, ingat, orang kafir, kafir zimmi, kafir yang berada di bawah kekuasaan kaum muslimin dan dia mengikuti aturan-aturan kaum muslimin yang berhubungan dengan hak hudud, adapun berhubungan dengan ibadah tidak. Dia tidak salat, dia biarkan saja. Dia tidak puasa Ramadan, dia tidak. Tapi dia mencuri, atau karena dia tidak? Jelas, patokan. Dia minum khamr, cakup, patokan. Dia berzina, cakup atau recok. Dia membunuh, isfah. Jadi hukuman hudud diterapkan kepada siapapun yang ada di negeri Islam, mau dia seorang muslim atau non-muslim. Dan itu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang Yahudi yang membunuh, yang minum khamr. Adapun kafir mu'ahad dan musta'man ada sedikit berbeda. Ada empat orang kafir, kafir harbi, kafir jibri, kemudian kafir ahad, dan kafir mustahab. hanya satu yang boleh diperangi, yang boleh dibunuh, kafir, kafir karena yang hari ini tidak ada, tidak ada, kecuali di negeri untuk kita ya. Dulu waktu Indonesia dijajah oleh Belanda, dia kafir hati, perang. Hari ini siapa? Harbinya kaum muslimin Indonesia siapa? Tidak ada. Tidak ada. Kecuali ketika Indonesia ini diserang oleh bangsa kafir, ya, Jepang katanya. Nah, dia menjadi kafir hati. Boleh kita bunuh, boleh kita perang. Sekarang tidak ada. Karena mereka menjadi tiga itu. Kalau bukan Timbi, Muhammad, kalau tidak, Mustaqman. Mustaqman minta keamanan, misalnya dia tidak merasa aman di negerinya, di Jepang, dan dia lari ke Indonesia ini, minta suaka, minta perlindungan, itu Mustaqman. Wajib diriku. Bagaimana seorang muslim juga boleh seperti itu yang dilakukan pertama kali oleh Ja'far bin Abi Thalib bersama beberapa sahabat atas perintah Nabi minta suaka ke Haji ke Ethiopia Raja Najasyi. Adapun Mu'ahad ini hampir semua negeri kafir. Itu kafir mu'ahad, punya perjanjian damai dengan negeri Islam Indonesia ini. Ya, Jepang, Amerika, Inggris, Prancis, hampir semua mempunyai perjanjian damai dengan negeri Indonesia. Tidak boleh diperang. Jawazu istiqdad sahih, bolehnya mempekerjakan anak kecil pun. Dalam Islam tidak ada anak kecil, ya. Asal memang bisa datangkan manfaat, tidak disiksa, melakukan dengan adil pun. Fardhu al-islami ala sabi wa annahu yasifu minhu al-islam idha aslam. ولولا ذلك ما عرضه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. Bolehnya mendakwahkan Islam kepada seorang anak kecil. Tadi kan budak sapi, anak kecil mungkin 10 tahun, 9 tahun, belum balik. Ini boleh. Dan apabila dia masuk Islam, maka Islamnya sah. Islamnya sah. Bagaimana anak kecil pergi haji, hajinya sah. Pertanyaan seorang wanita sambil menggendong anak kecil lalu bertanya, apakah haji anak ini sah? Ya Nabi, Nabi menjawab sah. Pahalanya buat buat engkau, buat ibu. Dan dia harus pergi haji lagi kalau sudah dewasa, belum menggugurkan kewajiban haji. Nah, begitu juga masuk Islam sah. Sebab kalau tidak sah, mustahil Nabi menawarkan, mengajak anak ini untuk masuk Islam. Nabi mengajak anak ini untuk masuk Islam menunjukkan bahwa Islamnya anak kecil sah. Ini diulang oleh beliau di bawah itu berikutnya. Islam as-saghiri yasihu idza mata 'ala al-islam anqadhahu min an-nar. Ketika dia masuk Islam di saat kecil itu 9 tahun, 10 tahun, maka akan selamat dari neraka. Berarti kalau dia tidak masuk Islam, tidak selamat. Walaupun mungkin belum 15 tahun, belum balik. Kenapa? Jawabannya bahwa ayat itu الصغير إذا ميز بين الكفر والإيمان. Seorang anak kecil mungkin 10 tahun, mungkin 9 tahun, tapi dia sudah bisa membedakan antara kafir dengan iman. Ini Islam, ini Kristen, ini Islam, ini Yahudi, ini Islam, ini Hindu. Dia bisa membedakan. tetapi dia milih Kristen, misalnya. Dia milih Buddha, misalnya. Dia milih Hindu. Wamata alil kufri, dia mati dalam keadaan Hindu itu, non Muslim. Maka udhiba bisababi kufrihi, dia akan diadab, dia akan disiksa, walaupun mungkin belum lagi. Ya. Oleh karena itu, ketika ada seorang, salah satu istri Nabi mengatakan bahwa anak-anak kecil yang mati pasti masuk surga, Nabi menyetop ucapan ini. Jangan ucapkan itu. Ya. Serahkan kepada Allah, kan tak tahu. Karena itu, ya. Walaupun 9 tahun, walaupun 10 tahun, tapi dia sudah bisa membedakan antara Muslim dengan non-Muslim. Antara keimanan dengan kekufuran, dia bisa membedakan, tapi dia memilih kekufuran. Memilih Kristen, memilih Hindu, maka dia dianggap, dia masuk neraka. Walaupun sekali lagi, belum. Yang terakhir, syiddatu hirsir Rasul sallallahu alaihi wasallam ala inqadil basariyati min dari jahannam. Wahakadha yambagi ayyakuna hirsu warasati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat untuk menyelamatkan manusia dari jahannam. Tidak ada pemimpin yang memprihatinkan orang-orang yang dipimpin berdiri dari surah. Harisun alaikum bil mu'minin ra'ufur. Manusia yang sangat-sangat ingin kalian semua ini beriman dan kalian semua selamat dari jahat, dari dunia sampai akhirat. Padahal ketika beliau wafat, tugas beliau sudah selesai belum? Itu sudah selesai ketika beliau wafat. Beliau tidak mau tahu keadaan umatnya, tugas sudah selesai, tidak masalah. Langsung di akhirat masuk surga, menikmati kenikmatan surga, tidak masalah. Tugas beliau sudah selesai, tapi tidak. Beliau masih mundar-mandir antara, di akhirat nanti beliau masih mundar-mandir antara sirat dengan haul sirat. Untuk apa? Untuk menyelamatkan umatnya. Maka ketika beliau ditanya, ya Rasul, di mana kami bisa menemui engkau nanti di mahsyar? Beliau jawab, kalau tidak di sirat, di haud. Kalau tidak di haud, di sirat. Ngapain beliau di haud? Mengajak umatnya untuk minum air telaga beliau, haud. Ngapain beliau di sirat? Untuk menyelamatkan umatnya. Ucapan yang keluar dari mulut beliau di sirat itu apa? Allahumma sallim, sallim. Allahumma sallim, sallim. Ya Allah, selamatkan dia. Selamatkan dia. Setiap kali ada umat beliau tahu ini umat beliau atau tidak, kan ada cirinya, ada tandanya, kan? Setiap kali umat beliau melewati sirat, maka beliau prihatin, beliau berdoa, ya Allah, selamatkan. Ya Allah, selamatkan. Inilah Nabi. Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanggung jawab terhadap diri kita semua dari dunia sampai akhir. Ya, maka wajar kalau kita diwajibkan lebih mencintai beliau daripada diri kita sendiri. Dan itu sudah dipraktikkan, dibuktikan oleh para sahabat. Sahabat sudah lulus ujian. Oh, mereka betul-betul lebih mencintai Nabi SAW daripada diri mereka sendiri. Apalagi ayahnya, ibunya, istrinya, anaknya, diri mereka sendiri. Mereka korbankan demi Nabi SAW. Itulah para sahabat. Sudah terbukti. Kita, mana bukti? Kita lebih mencintai Nabi kita daripada orang tua kita, anak kita, istri kita, mana bukti? Belum ada bukti. Ya, para sahabat sudah punya contoh. Ya, selesai bawa ayat hadis ini. Selesai pula hadis bab ini. Dia ada terbaik. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah bermanfaat. Kita lanjutkan bab berikutnya. Dan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.